الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله sebagaimana kita ketahui bersama tentunya kita sangat butuh kepada majelis ilmu, dikarenakan hati kita sangat-sangat butuh kepada ilmu. Karena barakallahu fikum, keadaan hati butuh kepada ilmu sebagaimana keadaan bumi butuh kepada hujan. Bahkan kebutuhan hati kepada ilmu adalah kebutuhan yang tidak terputus. Semakin banyak ilmu yang menerpa hati, semakin tambah kemaslahatan, semakin tambah kemanfaatannya. Juga barakallahu fikum, perlunya kita mengetahui tujuan kita belajar. Yakni barakallahu fikum, yakni ilmu itu untuk dipahami. Dan buah dari pemahaman tadi adalah pengamalan. Dan juga barakallahu fikum, dakwah dan istiqomah di atasnya sebagai konsekuensi dari ilmu yang dipelajari. Kemudian kita juga ketahui bersama, sebagai manusia, amalan manusia itu ada fase semangat, menggebu. Namun juga menemui fase melemah, bosan, jenuh. Maka Nabi SAW telah memberikan bimbingan. Ketika kita melemah dari amalan-amalan kebaikan, jangan berpaling kepada amalan kemaksiatan. Jangan isi kekosongan, kefuturan, fatrah, jeda tadi, kecuali dengan apa yang tetap di dalam lingkup agama. Kemudian juga kita ketahui bersama, ketika kita merasa jenuh, ada fase menurun semangat, di saat itulah setan bermain, ingin menyesatkan kita. Dan di antara penyesatannya adalah dinampakkan gemerlap dunia, begitu indah bagi manusia, dan menjadi suatu yang diprioritaskan sebagai prioritas utama, mengalahkan prioritas yang sesungguhnya, yakni kebahagiaan akhirat yang diraih dengan ilmu dan pengamalannya. Sebagaimana barakallahu fikum, pada poin terakhir sebelum kita jeda untuk sholat maghrib, setan memang berjanji, berazam kuat untuk menipu, mengelabui manusia dengan dinampakkannya dunia itu indah. Dan ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingkarinya. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan hati-hati manusia, tahu kalau manusia sangat tertarik dengan gemerlap keindahan dunia. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini bakalnya akan mati. Ada batas. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu ada ajalnya. Ada batas waktu yang telah Allah sebutkan pada waktu akhirnya perpisahan dia dengan dunia. Maka Allah ingatkan, semua itu tidak dibawa mati. Dan semua itu tidak semuanya bekal untuk mati. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu yang syaitan nampakkan begitu indah menarik kepadamu kecuali mata kesenangan al-ghurur yang menipumu. Dan rata-rata kalau kita tanya si fulan, kenapa sudah jarang nampak taklim? Sibuk. Sibuk apa? Dunia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita benar-benar memandang, mencermati sesungguhnya kehidupan dunia itu apa. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakaturun fil amwali wal aulad. Ketahuilah wahai kalian manusia, apa yang banyak memalingkan kalian wahai manusia dari bekal akhirat yakni dunia, hannamal hayatud dunya la'ib. Hanya saja kehidupan dunia itu permainan. Walaupun melibatkan emosi, menumbuhkan ambisi kalau sudah selesai-selesai. Seperti layaknya mainan, menyenangkan, membosankan, melelahkan, walahwun, dan sia-sia. Dunia sia-sia. Capek dan lain sebagainya, senang kelihatannya. Berakhir kesenangan itu, berakhir kegembiraan itu. Namun dunia itu zinatun. Memang perhiasan yang menarik, yang membanggakan, yang melalaikan ketika kita menikmatinya. Bagaimana Nabiullah saja terpukau dengan kegagahan seekor kuda hingga terlalaikan dari ibadah, walaupun tidak meninggalkannya. Nabiullah, seorang nabi, memang dunia itu indah. Dan dunia itu barakallahu fikum tafakhurun bainakum, yang menjadikan kalian saling berbangga. Sehingga ambisi untuk banyak-banyakan, untuk tinggi-tingginan, prestis dengan dunia kalian akan berbangga. Bukan menjadi orang yang tawadhu, tapi menjadi orang yang membanggakan diri, bahkan sombong dan meremehkan orang lain karena dunia. Dan dunia semangat saling banyak-banyakan, baik harta ataupun keturunan, untuk dibangga-banggakan. Sampai Allah katakan al-hakumut takatsur, terus kalian lalai dengan semangat berkompetisi untuk banyak-banyakan dalam masalah dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Itu sudah datang ke kuburan, semangatnya menurun drastis. Ini tempatku. Tidak butuh tanah berhektar-hektar. Lebih-lebih ketika kita menyaksikan saudara kita dimasukkan ke sana. Ini pakaianku. Bukan pakaian-pakaian bermerek yang ada di lemariku. Dan ketika kita melihat liang lahat dan ditimbun tanah, itu akhir kondisi jasadku. Siapapun aku, ditimbun tanah, diinjak-injak supaya padat. Setelah itu ditinggal. Tidak ada yang mau menemani kita. Nah, baru di situ hatta zurtumul maqabir, melemah. Maka ziarah kubur adalah perkara yang masyru. Kadang kita datangi untuk mengingat kematian. Di saat itu kita akan semangat menambah ilmu untuk kita bisa menambah amal sebagai bekal yang akan kita bawa. Adapun dunia sebatas apa yang telah kita belanjakan untuk kepentingan kita. Dan sebatas apa yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang milik kita. Yang akan kemanfaatannya kepada kita, yang telah kita belanjakan menjadi baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita naiki. Itu milik kita, kita nikmati. Atau yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu milik kita yang akan kita petik nanti. Adapun yang kita tinggal dalam bentuk tabungan, aset tanah ini di sana, bukan milik kita. Itu milik ahli waris kita. Kita tidak menikmati apapun kalau itu sudah jadi milik mereka. Maka dari itu, barakallahu fikum, dunia benar-benar menipu. Orang mengejar berbanyak-banyak, melalaikan bekal akhirat, hingga melemahkan keimanannya, bahkan menggadaikan keimanan mereka. Maka Allah bimbing kita semua. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, wa ladarul akhirah khairun lilladheena yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah hidup dunia cuma main-main, sendau gurau itu saja. Kalau seorang itu tidak ibadah di dunia, isinya seperti itu. Kalau seorang tidak duduk di majelis ilmu, dia duduk di majelis sendau gurau dan main-main, ngobrol di warung kopi. Apa yang dibahas? Apa yang dibahas di warung kopi? Sanad hadis, rijal hadis, matan hadis, syarah hadis, tafsir Quran. Entah, sudah. Lucu-lucuan. Ya. Ketawa, guru. Teka-teki. Nah, guyonan, main-main. Lebih mending. Ghibah sana, ghibah sini. Buhtan sana, buhtan sini. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah katakan, dunia cuma seperti itu. Walaupun mata kesenangan yang menipu kalian cuma itu. Dan sungguh kampung akhirat, wahai manusia, adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga akhirat dan apa yang terkait dengan bekal akhirat termasuk menuntut ilmu agama untuk beramal sebagai bekal akhirat adalah kegiatan terbaik. Karena kampung akhirat, kampung yang terbaik. Maka kita ingat-ingat, ini kegiatan terbaik. Karena untuk bekal menuju kehidupan terbaik. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Kalau sampai menyia-nyiakan, sampai tenang untuk lalai dari majelis ilmu, untuk lupa kalau amal butuh ilmu, ikhlas butuh ilmu, istiqomah butuh ilmu. Dan hati kita butuh ilmu seperti bumi butuh hujan. Jangan kita biarkan kering terlontar. Namun barakallahu fikum, fitnatud dunya yang memalingkan manusia dari persiapan akhiratnya itu termasuk perkara yang Nabi SAW khawatirkan akan menimpa kita. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau katakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di may yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinataha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya termasuk perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian, menguji kalian, memfitnah kalian setelah peninggalanku nanti, adalah dibukakannya atas kalian kemegahan dunia dan keindahannya. Nabi SAW lebih khawatir umatnya diuji dengan kekayaan daripada kemiskinan. Lalu kita lihat majelis-majelis ilmu itu isinya para bos atau bawahannya bos. Kita lihat yang bergelimang harta. Lalu kita lihat barakallahu fikum, itu bisa dihitung dengan jari. Lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat tempat untuk menghabiskan uang, tempat untuk foya-foya, maka isinya haula akhniya. Karena memang kekayaan menimpakan kelalaian. Sementara Nabi SAW khawatir kalau dibukakan dunia itu pada umatnya, kemudian umatnya sibuk meraih gemerlap dunia yang ada di hadapannya. Di sisi lain masih hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Muslim. Abi Sa'id katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna dunya khulwatun khadra. Dunia itu manis lagi hijau, menyenangkan. Fa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dunia itu kepada kalian. Benar-benar umat ini akan bergelimang dunia. Belajar ilmu di ma'had bertahun-tahun, keluar diajak ta'awun dakwah, ta'awun mengurusi ma'had, masyaallah. Nah, gimana ini usaha sedang lancar? Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, sungguhnya Allah akan kuasakan kepada kalian dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat apa yang kalian perbuat setelah dunia itu kalian kuasai. Nah, barakallahu fikum. Dan semakin menuju waktu-waktu akhir zaman, semakin dunia itu dimiliki oleh manusia. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada Jibril alaihi salam tentang tanda-tanda hari kiamat, wa antara khufatal alata ri'a asai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat kasta terendah dari manusia, dari status ekonominya, khufa urah nyeker dan telanjang dada, ri'a asai buruh pengembala domba, yatatawalun fil bunya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka ketika Allah kuasakan dunia kepada kalian wahai muslimun, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Dan diantara yang dikerjakan, maftun bizakhratid dunya, mereka terfitnah dengan indahnya dunia, lalai dengan akhiratnya, cinta sekali kepada dunianya hingga menjadi bakhil dan karahiyatil maut, jadi takut sama kematian. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Hati-hatilah kamu terhadap dunia, sehingga kalau kita dibukakan kelancaran bisnis kita yang kita rintis, masya Allah lancar, jangan kita membusungkan dada. Fattaqud dunya, kita takut jangan-jangan ini melalaikanku, jangan-jangan kemudahan ini mencabut nikmat dudukku di majelis ilmu, dudukku di hadapan mushaf, bangunku di tengah malamku, dan menyibukkan aku dari murojaah ilmu dan hafalanku. Yang kita khawatirkan ini. Barakallahu fikum. Dan mau tidak mau kita akui, semakin masya Allah, kalau kita lihat awal-awal dakwah, parkiran majelis ilmu itu sepeda motor sama sepeda ontel, SM sama SO, mobil jarang. Sekarang masya Allah, sepeda motor itu pun keluaran terbaru, metik semua, sudah ompong semua tanpa gigi. Mobil juga, masya Allah, nikmat yang harus disyukuri. Dan Allah nyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan, memang itu bagianmu dari dunia, ambil kemanfaatannya untuk bekal akhiratmu dan untuk menyenangkan keluargamu, anak-anakmu. Tapi jangan sampai melalaikanmu, memalingkanmu dari perkara-perkara yang menjadi bekal utama kehidupan akhiratmu. Itu barakallahu fikum. Maka dari itu, jangan sampai ketika kita dimudahkan Allah dalam urusan dunia kita, kita lalai dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu dunya. Hati-hati. Ini ujian yang telah banyak melalaikan orang-orang yang diuji dengan dunia. Allah melihatmu apa yang kamu lakukan dengan Allah kuasakan dunia kepadamu untuk mentaatinya atau mengkufuri nikmatnya. Itu yang Allah lihat. Maka kita intervensi. Mestinya tambah rajin kita taklim. Mestinya tambah meningkat kita di dalam amalan-amalan ibadah kita. Mestinya jangan kita mengurangi ketaatan kita. Karena syukur adalah dengan menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk mentaatinya. Sebagai penutup, barakallahu fikum, saya bawakan sebuah hadis yang menggambarkan tentang keutamaan majlis ilmu. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Ini sahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang di perjalanan tadi dia mencari ilmu, maka Allah akan bimbing perjalanan dia menuju jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnahataha ridaan li talibil ilmi. Ingat, kita yang seperti ini, kita yang bergelimang dosa, yang masih jelek seperti ini, dengan sebab mendatangi majelis ilmu, malaikat yang mulia kiraman bararah meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan seorang yang menuntut ilmu. Siapa kita sampai malaikat menghormati kita seperti itu? Kita yang masih banyak maksiat seperti ini, kita yang masih banyak kurang taat kepada Allah, malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, laila wa nahara layafturu, tidak pernah berhenti meletakkan sayapnya ridaan li talibil ilmi. Masih kurang semangat kita menghadiri majelis ilmu yang makhluk yang mulia seperti itu menghormati kita. Bukan cuma itu saja. Wa innal alam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'i. Dan seorang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat, maupun makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan yang hidup di air. Berapa kira-kira jumlah ikan yang hidup di air? Di laut dekat Tuban saja sudah berapa? Ribuan diangkat di TPI, masih sisa banyak yang ada di sana. Itu semua berdoa memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Masih suhud kita untuk sedikit ilmu? Masya Allah. Kita kadang minta ampunan belum tentu terkabul. Kalau ada perkara-perkara yang menghalangi kita untuk diampuni dosa-dosa kita karena doa kita. Tapi doa-doa malaikat, doa-doa orang yang saleh. Kita lihat ketika orang itu masih beliau berilmu, hafizhullah, rahimahullah, masya Allah, sampai ikan-ikan di air, termasuk ikan-ikan gapi yang kecil-kecil. bukan cuma ikan-ikan, kakap dan paus. Kemudian wafadlul alim ala al-abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan berbagai bintang. Karena orang yang berilmu bak bulan, sinarnya untuk alam semesta, ilmunya untuk saudara-saudaranya. Tapi kalau ahlul ibadah, ibadahnya cuma untuk diri, pikirnya, wiridnya, sholatnya untuk dia, pahala dia. Tapi ahlul ilmi, ilmunya untuk semua manusia. Nah, barakallahu fikum. Mungkin dengan keutamaan seperti ini, salah satu saja yang kita sebutkan di sini, satu hadis. Nah, barakallahu fikum. Bahkan tidak sampai satu karena ada lanjutannya. Namun barakallahu fikum, waktu yang membatasi kita, semoga ini menyemangati kita. Dan tentunya ini perjalanan menuntut ilmu, menuju majelis ilmu, tidak terkait siapa pematerinya. Ini pematerinya, alhamdulillah pematerinya ahlu sunnah semua. Penting kalau siapa pematerinya ahlul bid'ah atau ahlu sunnah, harus ahlu sunnah. Cuma kadang sebagian ikhwana, wah ustaz ini asik ini, semangat. Ustaz yang ini lurus saja ini, tidak ada keloannya, jadi kurang asik. Kadang seperti itu menimpa beberapa, yakni ikhwana. Ingat, walaupun menurut antum kurang asik, baik kurang asiknya banyak atau kurang asiknya sedikit, tapi ingat, malaikat memuliakan Anda. Makhluk-makhluk yang di langit maupun di bumi, bahkan yang di air, memintakan ampunan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita tertarik dengan majelis itu. Yang kurang asik menjadi asik sekali. Oh, ternyata memang kurang asik, tapi faedahnya banyak. Mulai dia menikmati manisnya ilmu, sehingga manisnya penyampaian menjadi nomor sekian. Asyik dengan ilmu, tambah terngiang-ngiang, diulangi lagi, diamalkan. Maka barakallahu fikum, tertariklah kita dengan keutamaan-keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Semangat kita karena keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar sadar dunia bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita akhirat. Dan akhirat butuh bekal untuk menuju ke sana. Dan bekal itu adalah ilmu yang diamalkan setelah dipahami dengan baik dan benar. Maka yang semangat dalam menuntut ilmu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan dan keistiqomahan, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai ujian dan godaan syaitan yang memalingkan dari jalan menuju akhirat. Maka dari itu, semoga yang tersampaikan dari sore tadi bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara ini, untuk introspeksi dan konsekuen dengan apa yang diucapkan, dan umumnya kepada semuanya, ikhwati ahibati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, untuk kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain agar istiqomah di atas al-haq. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.